Di Trabisnis sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpendapat, arus globalisasi serta liberalisasi yang menghantam Indonesia hingga mengakibatkan ketergantungan pada produk impor sulit untuk dibendung serta ditutup, lantaran Indonesia telah membuat kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara yang salah satunya harus berjalan pada 2015 mendatang. Menurutnya, sebagai langkah antisipasi, Indonesia harus benar-benar bekerja keras untuk memperkuat sistem ketahanan nasional di bidang pangan serta ekonomi agar tidak terseok-seok dalam berkompetisi di tingkat dunia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, jika kita berkaca pada ketidaksiapan kita untuk berkompetisi, apakah tidak ada kekhawatiran kita justru makin tergilas oleh arus globalisasi dan liberalisasi? Coba baca bukunya Friedman yang terakhir, yang tentang It Used to Be Us. Itu kekhawatiran seperti itu sebetulnya dampak globalisasi itu bukan hanya Indonesia loh, jangan salah. Negara yang paling terkena dampak globalisasi itu Amerika gitu. Defisitnya itu berapa triliun itu, 10 kali lipatnya APBN Indonesia itu defisit anggaran mereka setiap tahun. Jadi kalau kita seperti kata dalam tempurung, kita bodoh. Kita nggak tahu kok. Oh, kita terkena dampak globalisasi dari Amerika. Amerika yang paling terancam itu sekarang dengan globalisasi itu. Contoh yang terakhir, kota Detroit aja bisa bangkrut gitu. Karena apa? Karena globalisasi. Lantas menurut visi Bapak, di Asia ini negara mana yang siap jadi macan, serta bisa kita contoh langkah-langkahnya? Macannya itu China sekarang. India itu kalau tidak ada perpindahan orang-orangnya keluar India itu mereka udah pasti jauh lebih cepat gitu, lebih cepat lagi. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan keunggulan komparatif ya Pak Her? Iya, nah sekarang dulu kan kita comparative advantage-nya itu salah satu yang didorong adalah upah buruh murah. Nah, ternyata politik perburuan kita kan nggak memungkinkan karena buruh nuntut terus setiap kali ya, pengusaha pasti nyari negara yang lebih kondusif. Kalau untuk Asia Tenggara larinya nomor satu sekarang Vietnam. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.